بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد أخوانا في الدين أعزكم الله الطلبة kita teruskan kembali pembahasan risalah an-nasah al-musalsalah sampai kepada silsilah yang ke-31 fa'aqul silsilatu nasihati litullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-31. Na'udzu billahi minal jubni. Kita berta'awudz kepada Allah dari sikap penakut. Di sini saya bawakan penjelasan Asy-Syaikh Al-'Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Di situ beliau membedakan dan menjelaskan tentang perbedaan antara muqallid dan jaban. Siapa yang muqallid, pembebek, siapa pula yang jaban. Dari kalamnya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Sebagai informasi, beberapa bulan yang lalu saya pernah pasang status. Mungkin awal-awal saya pasang status, saya sampaikan di situ perbedaan antara muttabi', orang ittiba', muqallid, orang yang taklid, dan jaban, orang yang penakut. Itu rujukannya ya kalamnya Syekh Rabi ini sesungguhnya. Saya bahasakan dengan redaksi saya pribadi, diambil dari kalamnya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala di sini di Majmu' Fatawa wal Kutub wal Rasail di juz yang ke-13 halaman 17. Sehingga murni nasihat dan itu dari kalamnya para ulama. Sedikit pun tidak ada ta'in kepada pihak tertentu. Faedah umum, supaya kita menjadi muttabi', jangan jadi muqallid, apalagi jaban. Kita baca saja langsung kalamnya Syekh Rabi bin Hadi. Fa'akul, qala al-'allamah Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Berkata al-'allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Wallahi, demi Allah, inni la'a'lamu rijalan. Sesungguhnya aku mengetahui beberapa rijal, beberapa orang. Ya'lamuna anna fulanan hadha mukhti'. Mereka tahu bahwa si fulan ini salah. وَيَتَّبِعُونَهُ عَلَىٰ أَخْطَائِهِ. Namun mereka mengikuti, tetap saja mengikuti fulan atas kesalahan-kesalahan dia. Dia mengatakan, لَيْسَ بِمُقَلِّدْ. Dia bukan muqallid, bukan pembebek. وَإِنَّمَا هَذَا جَبَانٍ. Sesungguhnya orang ini hanyalah penakut. Beliau menjelaskan, al-muqallid, alladhi yadhunnu anna hadha rajul muhiq. Kalau muqallid, itu seseorang yang menduga, yang beranggapan, orang ini benar, muhiqun. Wa annahu a'lamu bil kitabi wa sunnati min ghairi. Dia meyakini orang ini lebih alim, lebih mengerti dengan Quran dan sunnah dibandingkan dengan yang lain. Ada muqallid. Itu muqallid yang di zaman dahulu. Asy-Syaikh juga pernah memberikan faedah di kitab yang lainnya, di Bahjatul Qari. Dan pernah kita sampaikan juga di majelis ini, di silsilah yang sebelum-sebelumnya. Ya, taklid di zaman sekarang parah gitu. Kalau dahulu itu para muqallid, orang-orang yang taklid, taklidnya kepada para ulama, kepada imatus sunnah, orang-orang yang fadil, alim, gitu. sekarang ini taklidnya kepada orang-orang yang dikatakan fajir, dikatakan safih. Parah keadaannya. Wallahul musta'an. Kembali pada buku, beliau mengatakan itu muqallid. Muqallid seseorang yang beranggapan yang menduga rajul ini benar. Dia lebih alim, lebih mengerti Alkitab, Sunnah dibandingkan dengan yang lain. Diikuti. Tidak tambah hujah sudah. Ada muqallid. Beliau mengatakan amal ladzi ya'lamu annaka mukhti. Adapun seseorang yang tahu kamu itu salah. Wa yattabi'uka 'ala khata'ik, namun tetap ikut dengan kamu di atas kesalahan kamu tadi. Khasyyata ayyanalu sakhatuk, karena khawatir dia akan ditimpa oleh murka kamu. Takut kamu murka kepada dia, takut kamu marah kepada dia. Wa ayyanalu jamu ghadabik, takut menimpa dia api kemarahan kamu. Jam itu api yang menyalanya dari marahnya kamu. Au ghairu dzalik, atau alasan yang lain. Takut dihajurlah, diboikot. Takut ditahzirlah. Dan yang lain-lainnya. Beliau mengatakan, hadza haqqun lahu wa hariyun bihi wallah. Orang yang seperti ini hak bagi dia, layak bagi dia demi Allah. Ayyajlisa inda ummih, suruh duduk di samping ibunya, au inda zaujatih, atau di samping istrinya. Wala yarfa'u ra'sahu bidda'wah, dan jangan mengangkat kepalanya dengan dakwah. Ini yang namanya jaban, bukan muqallid. Ini yang namanya penakut. Ngerti fulan salah, ngerti fulan ala batil gitu, masih juga diikuti karena takut. Banyak hal takut kalau pergi dari situ tidak bisa hidup. Bagaimana nasibnya nanti? Takut murkanya dia, marahnya dia, intimidasi dia, tekanannya dia, tahdirnya dia ila akhirnya. Yang pertama dia jaban. Yang kedua tidak layak dakwah. Layaknya duduk di samping umiknya, jadi anak soleh. Duduk di samping istrinya, jadi suami yang soleh sudah. Dan jangan ikutan dakwah orang kamahada. Begitu pula kamunya gitu. Sudah ngerti kamu tuh ala khata', kamu tuh yang salah. Kamu ngerti orang lain mengikuti kamu atas kesalahan kamu. Malah kamu biarkan, kamu ayomi. Kamu pelihara orang semacam itu. Dalam rangka untuk membela kamu, menolong kamu, asofia kepada kamu, di sekitarnya kamu. Kamu juga tidak layak untuk dakwah. Ahsan lak, baiknya kamu duduk di samping umiknya antum, jadi anak soleh, atau di samping zauja antum, jadi suami yang soleh sudah. Jangan ikut tampil berdakwah kepada Allah. Itu bukan munsif. Bukan orang yang insaf, bukan orang yang adil, bukan orang yang mentarbiyah umat dengan tarbiyah salafiyah al-haq. Itu tarbiyah asadiyah, tarbiyah taklidiyah. Na'udzubillah. Dan menekaskan, ad-da'watu la yakumu biha illa fuhul rijal. Dakwah ini tidak tampil untuk berdakwah, melainkan fuhul rijal. Laki-laki yang jantan, fuhul. Pejantannya kaum laki-laki, rejal. Wala yaqumu biha illa man istanasa billahi wa bil haqq. Tidak berdiri tampil membela dakwah ini kecuali orang-orang istinas, merasa nyaman kepada Allah Azza wa Jal, istinasnya kepada Allah dan kepada al-haq. Wa man ra'a anna al-haqq habba ilayhi, anna al-haqq habbu ilayhi min nafsihi wa min kulli habib. Dan orang-orang yang berkeyakinan, yang memandang al-haq itu lebih dia cintai dari dirinya sendiri dan dari semua orang yang dia cintai. Rejal namanya ini. Mengedepankan al-haq, mengedepankan al-haq, membela al-haq, mendahulukan al-haq daripada dirinya dan semua yang dia cintai. Hadar rejal. yang mentarbiyah umat dengan tarbiyah ittiba', dengan tarbiyah salafiyah, ta'zimul haq, mengagungkan al-haq, taqdimul haq, mendahulukan kebenaran. Hadza rijal layak untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau menggunakan istilahnya Syekh Abdul Bukhari hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, orang-orang yang disebutkan oleh Syekh di sini yang layak dakwah, kalau bahasanya Syekh Bukhari, jangankan untuk mempercayakan orang semacam itu mengurusi umat manusia, mengurusi umat, mengurusi muslimin, untuk hewan ternakku saja enggak layak. Enggak layak untuk dikasih amanah mengurusi hewan ternak. Apalagi dikasih amanah untuk mengurusi umat, mengurusi dakwah yang besar ini. Hadza la yasli da'wah. Hadza la yasli da'wah. Orang semacam ini enggak layak untuk dakwah. Orang semacam itu enggak layak untuk dakwah. Dakwah ini memerlukan rijal, para uqala, para hukama, para ulama, orang yang akil, orang yang hakim, yang dzu ilmin, yang memiliki ilmu. Syahidnya adalah na'udzu billahi minal jubni. Na'udzu billah dari sikap penakut. Maka yang dianjurkan kepada salafiyin ahlu sunnah, ittiba'ul haq, ikuti kebenaran. Agungkan kebenaran, dahulukan kebenaran di atas siapapun. Kalau orang yang selama ini kamu ada di sisinya, belajar kepada dia, kamu dekat dengan dia, mukhti, katakan salah. Salah, katakan salah. Kalau kamu mampu menasihati, nasihati dia dengan cara yang baik. Kalau dia orang yang ala inhirafin, dia sebab penyimpangan, jangan ragu-ragu untuk meninggalkan dia. Ketika dia tidak lagi mampu dan bisa menerima nasihat. Mujadil, mu'anid, munharif, tinggalkan dia. Pasrahkan itu semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan untuknya lebih baik daripada ini. Jangan takut mikir ekonomi atau tempat tinggal. Bumi Allah terluas. Rezeki Allah terluas. Yang ngasih rezeki adalah Allah, bukan dia. Jangan ragu-ragu. Selamatkan agama kamu. Selamatkan akidah kamu. Selamatkan manhajnya kamu. Dunia bisa dicari. Yang penting kamu itu alal haq. Bersama dengan ahlul haq. Di atas hujjah al-kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Jadilah muttabi'. Jangan jadi muqallid. Jangan jadi jaban. Wallahul musta'an. Kemudian nasihat yang berikutnya. Tentang haqiqatul ukhuwati wasidqu fiha. Hakikat ukhuwah dan jujur dalam perkara ukhuwah. Ini juga sangat bagus. Ada nasihat yang sangat indah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Ini sebagai bahan muhasabah kita. Apakah ukhuwah kita selama ini benar, jujur, ataukah rekayasa, ataukah hanya manis di bibir, ataukah hanya makar. Kita baca. Qala asy-syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Berkata asy-syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Thumma, kemudian, annahu la yaliqu bil muslimin, tidak layak, tidak sepantasnya bagi kaum muslimin antakuna ukhuwatuhu mujarrada kalamin ibtisam. Ukhuwah mereka semata-mata ucapan dan senyuman saja. Ma'a mukhalafati ma fil qulub lima tantiqu bihil alsinah. Tapi disertai dengan menyelisihi. Penyelisihan apa yang di hati dengan apa yang dilafalkan sama lisan. Ya cukup. Ukhuwah itu lahir batin. Ukhuwah lillahi ta'ala al-hubbu fillah wal-bughdhu itu lahir batin. Tingkah lakumu, perbuatan kamu sama dengan isi hati kamu. Maka belum mengatakan setelah itu, bal yajibu an takuna ukhuwatuhum shadiqatan fil zahiri wal batin, bahkan wajib ukhuwah mereka jujur secara zahir dan secara batinnya, lahir batinnya jujur. Adalah cinta kepada ikhwah lahir batin, secara batiniahnya dia cinta kepada mereka karena Allah, juga diwujudkan dengan zahiriah mereka, ucapannya, tingkah lakunya, tingkah tanduknya sama. Jangan dibuka manis, di belakang menikam. Menampakkan ukhuwah, menampakkan persatuan, tapi di hati ada makar. Itu bukan ukhuwah. Tidak jujur ukhuwahnya. Belum mengatakan juga, wala yahmirul ahqada akhun mu'minun li ikhwanihil mu'minin. Dan jangan sampai membawa dendam seorang saudara mukmin kepada ikhwannya yang mukminin. Seorang akh mukmin jangan sampai membawa dendam kesumat kepada ikhwah-ikhwah mukmin yang lainnya. Tak boleh. Beliau mengatakan wa in hasala bainahuma hasala min mukhalafatin. Jadi kan fi hududin nafsi au hududid dunia. Dan bila terjadi di antara mereka apa yang terjadi dari mukhalafat, artinya penyelisihan, perselisihan tentang tendensi pribadi atau duniawi. Fa innaha la tajuzu lahu ay yahqida ala ikhwanihi almuslimin, maka tidak boleh bagi dia untuk dengki, dendam kepada ikhwannya yang muslim, au yubghidhahum atau benci kepada mereka, au yushabihu dhunun atau su'udzan kepada mereka. Tidak boleh. Dan mesti juga tidak boleh ada gesekan-gesekan karena perkara pribadi atau gesekan ke perkara duniawi, tidak boleh. Harus tulus ukhuwahnya itu, harus murni ukhuwahnya itu. Tidak ada di hati dia kebencian, kedengkian kepada kaum muslimin. Tidak ada. Maka beliau mengatakan bal yajibu ayyakuna mukhlishan fil ukhuwah, bahkan wajib ikhlas pada ukhuwahnya, wasadiqan fiha, dan jujur pada ukhuwahnya. Lihat, hatta tajtami'al qulub, hingga bersatu semua hati, wa ta'tarifa al-haq, dan ulfah, saling mencintai di atas kebenaran. Lihat Awdahul Ma'ani syarah muqaddimah Rasul Ibn Abzal Al-Qayrawani. Jujur. Di antara upaya untuk jam'ul kalimah, menyatukan kalimat alal haq, untuk menyatukan qulub, ta'liful qulub, jam'ul qulub, menyatukan hati, melembutkan hati alal haq, ukhuwahnya harus jujur. Lillahi ta'ala al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Tidak ada rekayasa, tidak ada permainan, tidak ada makar padanya. Jujur. Lahir batin. Hadza huwa. Itu yang diharapkan di kalangan kaum muslimin. Lebih diharapkan lagi di kalangan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Lebih diharapkan lagi di kalangan para du'at sunnah. Lebih diharapkan lagi di kalangan ulama sunnah wa masyaikhuha. Ukhuwah sadiqah. Ukhuwah yang jujur. Bukan ukhuwah yang mutala'ibah makirah. Ukhuwah yang bermain-main penuh dengan makar. Tidak ada. Nah. Semua ayat dan ahadith serta keterangan para ulama yang bicara masalah ukhuwah. Ini konsekuensinya. Ini konsepnya. Harus jujur ukhuwah tadi. Lahir batin. Dan harus di atas al-haq. Ketika ukhuwah jujur dan di atas al-haq, maka hati akan menyatu. Hati akan saling ulfah. Kalimat akan menyatu. Akan muncul persatuan yang diinginkan secara syar'i. Barakallahu fiikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala ala misalam. Nah, kita masuk pada nasihat yang ke-32. Fa'akul silsilatu nasihati liqullabi. Silsilah nasihatku kepada para santriku yang ke-32. Arkanul kufri arba'atun. Rukun kekufran ada 4. Ini saya ambilkan dari kitab Al-Fawaid Ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Ini sebagai faedah umum yang penting untuk kita ilmui terkait dengan rukun kekufuran. Sabab-sabab yang bisa menjerumuskan pelakunya bahkan sampai tingkat kekufuran. Na'udzubillah. Maka dikatakan di sini, arkanul kufri arba'atun. Rukun kufur itu ada 4. Al-kibru, kesombongan, takabur. Wal-hasadu, sikap hasad, iri. Wal-ghadabu, marah, murka. Wal-syahwat, dan syahwat. Fal-kibru yamna'uhul inqiyad. Al-kibr, ya, mencegah dia sikap ketundukan. Sombong itu lawannya intiyat. Ketika orang mutakabbir, hilang sikap ketundukan dia kepada al-haq. Ketika dia munqadunil haq, orang yang intiyat, tunduk patuh kepada al-haq, maka al-kibr akan hilang. Wal-hasadu yamna'uhu qabulun nasihati wa badluha. Dan hasad akan menghalangi dia menerima nasihat dan memberikan nasihat. Ya. Orang itu kalau sudah hasid, tertimpa penyakit hasad kepada orang lain, tidak bakal mau menerima nasihat orang tersebut. Sudah kadung hasad sama si fulan. Dan tidak bakal memberikan nasihat kepada si fulan tadi. Karena hasad. Sehingga di antara dampak negatif hasad adalah tidak mau menerima nasihat dan tidak akan memberikan nasihat kepada orang lain. Karena yang diinginkan adalah orang lain itu hancur. Kenikmatan yang ada padanya hancur. Naudzubillah. Mengerikan. Wal ghadabu yamna'uhul adlu. Dan sikap ghadab mencegah dia sikap keadilan. Ya. Orang yang adil, munsif, tidak bakal murka. Murkanya karena Allah, bukan karena murka-murka pribadi. Kalau dia sudah ghadab, orang yang gampang murka, gampang marah, bukan karena Allah, ghadab karena pribadi atau duniawi, tidak akan bisa bersikap adil. Hati-hati. Wasyahwatu tamna'uhu tafarruhu lil'ibadah. Sementara syahwah menghalangi dia, fokus beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu lawannya. Kalau orang itu sudah fokus beribadah kepada Allah, menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, maka bisa dipatahkan syahwatnya. Tapi kalau syahwat sudah menguasai, maka waktunya akan digunakan untuk melampiaskan syahwatnya, lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan setelah itu, faidan hadama ruknul kibri sahul alin qiyad. Ketika hancur roboh rukun kesombongan, maka akan mudah bagi dia tunduk kepada al-haq. Wa idan hadama ruknul hasad sahul alaihi qabr nafsi wa badluh. Dan bila hancur roboh rukun hasad, maka mudah bagi dia menerima al-haq, menerima nasihat dan memberikan nasihat. Wa idan hadama ruknul ghadab sahura alil adl wa tawadhu, dan bila roboh, hancur rukun murka, mudah bagi dia untuk bersikap adil dan sikap tawadhu. Wa idzan hadama rukun syahwah, dan bila roboh atau hancur rukun syahwat, sahula alaihi sabru wala athar ibadah, maka mudah bagi dia bersikap sabar, bersikap asaf, menjaga kehormatan diri, dan sikap ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Empat penyakit ya menghalangi empat kemuliaan. Empat kemuliaan bisa merobohkan empat penyakit. Fadakul hadhil arba'atu, empat rukun ini, kibr, hasad, ghadz, syahwat, idza istahkamat fil qalbi, ketika sudah menghujam, tertanam kuat dalam hati, ya, ini ada yang kurang kayaknya nih. Yang betul au radathu. Ini ada yang salah ini. Al batila fi suratil haq. Au radathu. Ya, empat perkara itu akan menggambarkan, mendatangkan pada hati perkara yang batil dalam bentuk kebenaran. Kalau empat perangai ini menghujam kokoh dalam hati, maka al-batil itu bisa ditampakkan dalam bentuk kebenaran. Wal-haqqa fi sudur batil, dan al-haq ditampakkan dalam bentuk kebatilan. Yang batil kayak al-haq, yang hak kayak al-batil. Wal-ma'rufa fi suratil munkar, perkara ma'ruf digambarkan kayak perkara munkar. Wal-munkar fi sudur ma'ruf, dan perkara munkar digambarkan perkara ma'ruf. Terbolak-balik. Na'udzubillah. Wa qarraba minu dunya, dunia akan dekat kepada dia. Wa baradun anul akhirah, wa baradun anul akhirah, dan akhirat akan menjauh daripadanya. Dunia mendekat kepadanya, akhirat jauh daripadanya. Ini kebinasaan. Kullul afati mutawallidatun minha. Semua penyakit-penyakit hati lahir dari empat perkara ini. Mengerikan. Wa idza ta'ammalta kufral umami, kalau kamu mencermati, meresapi kekufuran umat-umat yang terdahulu kala, ra'aitahu nasyian minha, kamu akan mendapati, akan melihat kekufuran mereka muncul, tumbuh dari empat perkara ini. Wa 'alaiha yaq'ul 'adzab, dan atas empat perkara ini pula azab ditimpakan. وَتَكُونُ خِفَّتُهُ وَشِدَّتُهُ بِحَسَبِ خِفَّتِهَا وَشِدَّتِهَا, dan ringannya azab, kerasnya azab, tergantung ringannya empat perkara tadi dan beratnya empat perkara tadi. مَنْ فَتَحَهَا عَلَى نَفْسِهِ, barang siapa membuka pintu untuk empat perangai ini, فَتَحَ عَلَيْهَا بَابَ الشُّرُورِ كُلَّهَا ajil wa ajila, maka berarti dia membukakan untuk hatinya semua pintu-pintu kejelekan semuanya yang sekarang atau di masa akan datang. Wa man aghlaqaha ala nafsi, dan barang siapa menutupi empat perangai ini dari dirinya, tidak menerima perangai tersebut, aghlaqa anhu abwaba syurur, berarti dia telah menutup dari hatinya semua pintu kejahatan. Fa innaha tamna'u al-inqiyada wal ikhlasa wat taubata wal inabata wa qabul al-haqqi wa nasihata al-muslimin wat tawadhu'a lillahi wa li khalqihi. Sebab empat perangai ini tadi menghalangi dari sikap ketundukan, keikhlasan, taubat, inabah, kembali kepada Allah, menerima al-haq, dan menasihati kaum muslimin, serta tawadhu' kepada Allah dan makhluk-makhluk. Mengerikan. A'adallahu ayyakum min hadhihi al-arba'ah, maka semoga Allah melindungi semua dan antum sekalian dari empat perang yang mengerikan tadi. Warakallahu fikum. hindari empat perangai ini. Perangai sombong, perangai hasad, perangai murka dan syahwat. Semua pintu kejelekan dari sana dibuka. Semua perkara-perkara kejelekan sampai kekufuran sekalipun sumbernya dari sana. Azab Allah turun ditimpakan karenanya. Ya, perangai empat ini menghalangi pemiliknya, pelakunya dari sekian banyak perangai-perangai yang mulia, yang agung. Membuat dia tidak mau tunduk kepada Al-Haq. Menghilangkan keikhlasan dia. Sulit bertaubat kepada Allah. Sulit kembali inaba kepada Allah. Tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima nasihat kaum muslimin. Tidak bakal tawadhu. Susah tawadhu lillah wa li khalqih. Maka hati-hatilah dari perangai-perangai ini tadi. Nah, dan insyaAllah pada perjumpaan yang berikutnya akan teruskan kembali pembahasan tentang masalah ini. Nasihat yang berikutnya tentang masalah an-ni'amu thalatha. Ragam kenikmatan dan ragam uang. Sebagai faedah umum untuk kita semuanya. Sementara cukup laku kafirah huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.